Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Naam ayyuhal ikhwah. Kita melanjutkan apa yang dibawakan oleh Syekh Ibn Utsaimin rahimahullahu taala dalam tafsir juz 'amma. Kita sampai pada firman Allah Subhanahu wa taala, ihdinas siratal mustaqim. Ihdina as-siratal mustaqim. Tunjukkanlah kepada kami as-sirat al-mustaqim, jalan yang lurus. Sebagaimana dijelaskan Syekh Ibn Utsaimin rahimahullahu taala, bahwasanya di sini as-sirat atau ihdina hidayah di sini mencakup hidayatul irsyad wa hidayah at-taufiq. Hidayatul irsyad atau hidayah ad-dilalati wal bayan, ini apa namanya, juga ada pada Ar-Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membimbing bimakna hidayah al-irsyad wa dilalah dengan menjelaskan ya agama ini kepada manusia, dan juga hidayah ini tetap atau ada pada atba' ar-rusul, pengikut para ar-rusul. Adapun hidayah at-taufiq, yaitu kata para ulama, hidayah untuk mengamalkan apa yang dijelaskan. Hidayah at-taufiq yaitu hidayah lil amal, untuk mengamalkan, ini adalah kekhususan Allah Subhanahu wa taala. Ini hidayah yang khasah billah. Qala rahimahullahu taala, fa anta biqaulika. Berkata Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah, kata beliau, engkau dengan ucapanmu ihdinas siratal mustaqim tas'alu Allah ta'ala 'ilman nafi'an wa 'amalan shaliha. Ya, dengan kita mengucapkan di dalam salat-salat kita ihdinas siratal mustaqim, kata beliau, maknanya adalah kita meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ilmu yang bermanfaat dan juga amal yang saleh. Ya, ini kalau kita merenungi apa yang ada di dalam ayat ini, kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala ilmu yang bermanfaat. Yang mana ilmu yang bermanfaat, kata para ulama, ini adalah yang membuahkan al-amal as-salih, membuahkan amalan yang saleh. Qala al-mustaqim al-mustaqim, kata beliau, alladhi la i'wijaja fi, yang tidak ada kebengkokan pada jalan tersebut. Jadi as-sirat disifati dengan al-mustaqim, ya, yang lurus, tidak ada di sana kebengkokan. Ini adalah doa, atau bahkan ini adalah anfa'ud du'a, doa yang paling bermanfaat bagi seorang hamba. Sehingga kata Syekh As-Sa'di rahimahullahu taala, Allah Subhanahu wa taala tidak menyebutkan ihdina ilas sirat atau ihdina fis sirat, bahkan Allah Subhanahu wa taala mengatakan ihdinas siratal mustaqim. Ini kata beliau untuk mencakup hidayah ilas sirat dan juga hidayah fis sirat. Kata Syekh As-Sa'di rahimahullah, hidayah ilas sirat untuk Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik untuk dia dijadikan seorang muslim, ya, dari kalangan atau dijadikan seorang muslim, dipilih menjadi seorang muslim dari agama-agama yang lain. Sehingga ihdinas sirat itu mencakup hidayah ila sirat, dengan dia diberikan hidayah untuk memeluk agama Islam dari agama-agama yang lainnya, Yahudi atau Nasrani, dan juga mencakup hidayah fis sirat. Hidayah fis sirat dengan dia diberikan pemahaman tentang rincian-rincian agama ini. Ini hidayah fis sirat dan juga hidayah ila sirat. Sehingga ayat ini mencakup dua perkara, yaitu kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala hidayah di dalam as-sirat dengan dipahamkan tentang permasalahan atau rincian-rincian ad-din, tafasil ad-din al-Islam. Qala rahimahullahu taala al-fawaid. Yang di antara faedah ayat ini, min fawaidil ayah, kata beliau, luju'ul insan ila Allah azza wa jal ba'da isti'anatihi bihi 'ala al-ibadah. Ya, luju'ul insan ila Allah, seseorang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala ba'da isti'anatihi bihi 'ala al-ibadah, an yahdiyahu siratal mustaqim. Ya, setelah dia meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala agar dimudahkan untuk melakukan ibadah yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan, dia kembali kepada Allah dengan berdoa, meminta agar dibimbing kepada jalan yang lurus. Ya, jadi senantiasa seorang hamba meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dia tidak mengandalkan kekuatan atau apa yang dia miliki, ya, sehingga dia tidak lupa untuk meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala agar membimbing dia kepada jalan yang lurus. Qala li'annahu la budda fil ibadati min ikhlas. Ini kata beliau karena harus, ya, ketika seseorang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dia butuh kepada keikhlasan. Yadullu 'alaihi qauluhu ta'ala, yang mana ini ditunjukkan oleh firman Allah Subhanahu wa taala, iyyaka na'budu. Ya, iyyaka na'budu ini menunjukkan bahwasanya seseorang ketika beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala butuh kepada keikhlasan. Ya, sehingga kalau seandainya ibadah tersebut tercampuri dengan kotoran-kotoran kesyirikan, maka itu tidak bermanfaat bagi pelakunya. Qala wa min isti'anatin yataqawwa biha 'ala al-ibadah, dan juga ketika dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala butuh untuk dia meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala agar bisa melakukan ibadah yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Qala yadullu 'alaihi qauluhu ta'ala, yang mana ini ditunjukkan oleh firman Allah Subhanahu wa taala, wa iyyaka nasta'in. Naam. Wa iyyaka nasta'in, ini kata beliau menunjukkan bahwasanya seseorang ketika dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, baik itu ibadah al-qalbiyah atau ibadah al-batinah atau ibadah al-zahirah, yang nampak maupun yang batin, dia butuh pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Qala wa min ittiba'in lisyari'ah, dan juga ketika dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala butuh untuk mengikuti nama syariat, ya, apa yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai ibadah, maka itu adalah ibadah. Dan apa yang tidak disyariatkan untuk dijadikan suatu ibadah, maka itu adalah bukan suatu ibadah. Sehingga seseorang ketika beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dia melihat apakah sesuatu tersebut disyariatkan di dalam agama ini atau tidak. Sehingga butuh ketika dia beribadah, nah, untuk ittiba' disyari'ah, mengikuti syariat ini sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh syariah al-Islamiyah. Qala yadullu 'alaihi qauluhu ta'ala, yang mana yang ditunjukkan oleh firman Allah Subhanahu wa ta'ala, ihdinas siratal mustaqim. Ini menunjukkan bahwasanya ketika seseorang beribadah hendaknya dia mengikuti syariat yang Allah Subhanahu wa taala telah tetapkan. Qala li anna as-siratal mustaqim, karena as-siratal mustaqim adalah huwa syari'ah allati jaa'a biha ar-rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, siratal mustaqim adalah syariat yang datang dengannya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini as-sirat al-mustaqim, yaitu apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini adalah as-sirat al-mustaqim. Qala athani wa min fawaidil ayah, faedah yang kedua dari ayat ini kata beliau, balaghatul Quran, ya, balaghahnya Al-Quran. Haythu hadhafa harfal jar, atau haythu hudhifa harful jar min ihdina. Ya, dalam ayat ini ada bentuk balaghah Al-Quran, ya, di mana dibuangnya huruf jar dari kata ihdina. Qala wal fa'idatu min dhalik, atau sebagaimana kita katakan tadi, ihdinas siratal mustaqim, nah, dibuang di situ huruf jar dari kata as-sirat, ya, untuk mencakup ihdina ilas sirat atau ihdina fis sirat. Qala wal fa'idatu min dhalik, fa'idah yang dibuangnya huruf jar dari kata tersebut, li ajli an tatadammana talabal hidayah allati hiya hidayatul ilmi wa hidayatul tawfiq. Karena hidayah tanqasimu ila qismain, hidayatu ilmin wa irsyad wa hidayatu tawfiqin wa amal. Ya, kenapa dibuang, faedahnya apa? Kata beliau, agar mencakup, na'am, tatadammanu talab al-hidayah, mencakup meminta hidayah, allati hiya hidayatul ilmi wa hidayatu tawfiq. Ya, ini agar apa namanya? Mencakup, ya, hidayah di sini mencakup hidayah al-ilm, yaitu hidayah ad-dilalati wal bayan, dan juga hidayah at-tawfiq, hidayah tawfiq yang Allah Subhanahu wa taala apa namanya berikan kepada seorang hamba untuk mengamalkan ilmu yang dia miliki. Qala li anna al-hidayata tanqasimu ila qismain, ya, dikarenakan hidayah itu terbagi menjadi dua. Ada hidayatu ilmin wa irsyad wa hidayatu taufiqin wa amal. Ya, hidayah ada dua, yaitu hidayah ilmu wa irsyad, ya, penjelasan, penerangan tentang agama ini. Kemudian hidayah taufiq wa amal, yang kedua adalah hidayah taufiq wa amal untuk mengamalkan agama ini. Ya, jadi tidak semua orang yang mendapatkan, yang memahami agama ini diberikan taufik untuk mengamalkan, ya, tidak semua orang demikian. Bahkan ada yang dia, ya, paham tentang masalah agama, paham tentang masalah, ya, tentang masail, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan kepadanya taufik untuk mengamalkan apa yang dia ketahui. Sehingga firman Allah Subhanahu wa taala, ihdinas siratal mustaqim, ini kalau kita merenungi ayat ini, kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala hidayah ilm wa bayan, ya, dan juga hidayah taufiqin wa amal, dua hidayah yang kita senantiasa meminta di dalam salat-salat kita. Qala fal ula, kata beliau, laisa fiha illa mujarrad ad-dilalah. Maka hidayah dengan makna yang pertama, yaitu hidayah ilmin wa irsyad, ini kata beliau, laisa fiha illa mujarrad ad-dilalah, ya, tidak ada di situ kecuali sekedar menunjukkan saja, menerangkan, menjelaskan apa yang Allah Subhanahu wa taala, ya, turunkan. Qala wallahu azza wa jalla qad hada bi hadzal ma'na jami'an nas kama fi qawlihi ta'ala, dan Allah Subhanahu wa taala telah memberikan petunjuk kepada semua manusia, akan tapi dengan makna seperti ini, yaitu hidayah ilmin wa irsyad. Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan kepada manusia tentang agama ini. Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan tentang agama ini sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, syahru Ramadhan alladhi unzila fihi al-Qur'anu hudan linnas. Jadi Allah Subhanahu wa taala telah menerangkan kepada manusia, menegakkan hujjah kepada mereka, ya, sehingga apa namanya, tidak ada alasan bagi mereka dengan diutusnya para ar-rasul. Naam, qala syahrur ramadhan alladhi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas. Ya, bulan Ramadhan yang diturunkan padanya Al-Qur'an, hudan linnas, sebagai petunjuk bagi semua manusia. Ya, huda di sini bermakna hidayah, al-irsyad wa dilalah, ya, penjelasan, naam, bimbingan. Akan tetapi tidak semua manusia diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala hidayah at-taufiq. Qala wa tsaniyah, hidayah yang kedua, makna hidayah yang kedua, fiha at-taufiq lil huda wattiba'i syari'ah kama fi qoulihi ta'ala dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Naam, hidayah yang kedua, hidayah at-taufiq, yaitu ada taufiq untuk mengamalkan wattiba'in lisyari'ah, wattiba' syari'ah, dan mengikuti syariat ini, kama fi qawlihi ta'ala dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Ya, itu adalah kitab yang tidak ada keraguan di dalamnya, hudan lil muttaqin, sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Ini hidayah at-taufiq yang Allah Subhanahu wa ta'ala khususkan dengannya dirinya Subhanahu wa ta'ala. Ya, hanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang bisa memberikan at-taufiq. Adapun manusia, ya, sekedar memberikan petunjuk, bimakna adalah menjelaskan, menerangkan kepada saudaranya. Adapun yang namanya taufiq, itu adalah di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala wa hadhihi qad yahrimuha atau yuhrimuha ba'dhan nas. Dan hidayah bermakna seperti ini, ya, Allah Subhanahu wa ta'ala kadang mencegah atau tidak memberikan hidayah tersebut kepada sebagian manusia. Ya, Allah Subhanahu wa ta'ala hanya memberikan kepadanya hidayah al-irsyad wa dilalah. Adapun hidayah taufiq, Allah Subhanahu wa ta'ala tidak memberikan kepadanya. Qala kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa amma samud fahadainahum fastahabbul ama ala alhuda. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, adapun Samud, ya, kaum Nabi Saleh alaihi salam, fahadainahum, kata Allah Subhanahu wa taala, kami berikan kepada mereka hidayah. Ya, kata beliau, ai bayyana lahumul haqq, yakni kami menjelaskan kepada mereka al-haq wa dalalnahum alaihi, dan kami tunjukkan mereka kepada al-haq tersebut. Walakinnahum lam yuwaffaqu, akan tetapi mereka tidak diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka mereka fastahabbul ama 'alal huda, ya, lebih cinta kepada kebutaan dibandingkan petunjuk. Ya, ini, ya, menunjukkan kepada kita bahwasanya namanya hidayah, hidayatu at-taufiq, itu ada di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kita tidak berkecil hati ketika kita telah menjelaskan kepada saudara kita, kepada masyarakat kita atau yang lainnya, yang kita menjelaskan kepada mereka agama yang hak ini, kemudian mereka tidak apa namanya diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala taufiq untuk mengamalkan apa yang kita sampaikan, ya, kita tidak usah berkecil hati. Dikarenakan yang namanya hidayah at-taufiq itu di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala maha tahu siapa yang berhak mendapatkan hidayah taufiq dan siapa yang dia itu tidak berhak mendapatkan hidayah at-taufiq. Ya, sebagaimana permisalan suatu tanah, ya, tanah mana yang cocok untuk ditanamkan di satu enam buah-buahan, dan tanah yang mana yang tidak cocok, sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala na'am a'lam biman yastahiq al-hidayah. Allah Subhanahu wa ta'ala lebih tahu dari kita orang-orang yang na'am yang pantas mendapatkan hidayah at-taufiq. Sehingga dari sini kita ketahui bahwasanya yang namanya hidayah itu ada dua, hidayah ad-dilalatu hidayatu dilalati wal irsyad wa hidayah at-taufiq. Wallahu a'lam bis-shawab. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam.